Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwani wa fati biddin, a'azinallahu iyakum. Para pendengar sahabat hang dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di kesempatan kali ini. Kita akan mendengarkan kajian ilmiah bersama Ustadz Abu Qudamah dari pembahasan Syarah Usul Salasah. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan secara langsung yang akan disampaikan oleh beliau. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio Masjid Darul Najah. Kita akan menyapa langsung saja Ustadz yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustaz. Ya, sahabat hang dimanapun antum berada, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama beliau. Dan baik, mari kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qudamah. Kepada Ustaz kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Naam, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat, a'azanillah wa iyyakum, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu Syarah Al-Usul As-Salasah. Syekh rahimahullah taala berkata, "Fa idza qila laka mal usulul as-salasah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha." Apabila dikatakan kepadamu, apa landasan, apa tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang manusia, faqul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah bahwasanya tiga perkara tersebut yaitu mengenal, bahwasanya seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fid din, a'azanallahu wa iyyakum. Tariqatu su'al wal jawab, bahwasanya Syekh rahimallahu taala itu memakai ya cara tanya jawab. Ya, jadi tanya, ya, cara tanya jawab ini adalah cara yang banyak ditempuh oleh Syekh rahimahullah taala di berbagai macam risalah-risalahnya. Ketahuilah wahai ikhwan wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum, bahwasanya metode seperti ini ya sangat bermanfaat dalam memperkuat keilmuan dan mempercepat masuknya pemahaman. Ya, bentuk kata pertanyaan digunakan Syekh itu mal usul, apa landasan, apa landasan utama. Ini adalah bentuk pertanyaan yang dilontarkan oleh Syekh rahimahullah taala ya kepada pembaca buku ini. Jadi ya seorang penuntut ilmu ya akan mudah mengetahui atau memahami satu makna ya jika disampaikan kepadanya dengan metode tanya jawab. Ya, karena apabila seorang diberi suatu pertanyaan, ia akan bersiap-siap untuk memahami pertanyaan tersebut. Maka para pakar pendidikan menamakan metode pendidikan seperti ini dengan tariqah hiwariyah, yang artinya itu metode interaktif. Ya, mereka menisbatkan metode ini kepada para penulis barat, dan mereka lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang ia mempraktikkan metode seperti ini kepada para sahabat beliau. Ya, beliau melontarkan pertanyaan kepada mereka agar mereka bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan keterangan, ya, sebagaimana kita telah sebutkan contoh-contoh pada pembahasan-pembahasan terdahulu. Jadi oleh karena itu, ya, kami katakan bahwasanya metode penjelasan dipakai oleh, ya, dalam pendidikan adalah metode yang berasal dari kaum muslimin. Nah, yang dikembalikan kepada kaum muslimin. Jadi metode tersebut sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Ya, khususnya bagi para pemula. Ya, bagi para pemula penuntut ilmu. Ya, agar dapat mempersiapkan daya pikir mereka. Ya. Jadi seorang guru jika memberikan pertanyaan kepada murid, maka mereka akan bersiap-siap memberikan jawabannya. Ya, sehingga ilmu tersebut mereka serap dalam ingatan mereka. Dan juga dalam ceramah umum sudah sepatasnya juga, ya, memakai metode seperti ini. Ya, karena ceramah yang sifatnya monolog yang terus-menerus, ya, dapat membuat bosan para pendengar. Ya, apalagi jika sudah menghabiskan waktu yang sangat panjang. Ikhwani, a'azanallahu wa iyyakum. Ya, Syekh rahimahullah taala menyebutkan masalah ini, ya, dengan cara tanya jawab untuk menarik perhatian manusia tentang permasalahan yang agung. Ya, karena ya tiga landasan utama tersebut adalah pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap muslim, ya. Pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap muslim atau kepada setiap hamba, ya, di dalam kubur. Jadi beliau menunjukkan kepada kita, ya, betapa penting dan berharganya permasalahan ini. Ya, jadi seorang hamba atau seorang insan, pertama-tama yang harus perkara yang pertama kali yang mereka harus kenal yaitu perkara tentang al-usul salasa ini. Seharusnya bagi mereka untuk mengetahui maknanya, kemudian melaksanakan konsekuensinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik kepada kita sehingga, ya, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dalam kubur. Ya. Maka saya mengatakan mal usul salasa. Jadi dikatakan bahwasanya al usul itu jamak daripada kata al aslu. Yaitu artinya pondasi. Yang mana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya al-usul atau al-aslu huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Maka dikatakan wa min dzalikal aslu al-jidar wa huwa asasuha. Bahwasanya asal atau pondasi dinding itu adalah asasnya, itu pondasinya. Adapun pokok daripada pohon, yang alladhi yatafarra'u minha al-akhsan, ya, sesuatu yang bercabang padanya yaitu dahan-dahannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab mengatakan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa daraballahu matala, ya, kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, apakah kamu tidak melihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan yaitu kalimat yang baik, ya, seperti pohon yang baik, asluha thabitun, yang mana pokoknya tetap, ya, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi, ya, perkara yang tiga ini atau landasan ketiga ini, ya, pengarang rahimahullah taala mengisyaratkan kepada itu pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan oleh malaikat kepada hamba yang ada dalam kubur. Ya, jika malaikat bertanya, ya siapa Rabbmu? Man Rabbuka? Maka ia akan menjawab, Rabbi Allah. Bahwasanya Rabbku adalah Allah. Kemudian jika ditanyakan, Ma dinuka? Apa agamamu? Apakah agamamu? Maka ia akan menjawab, agamaku Islam. Ya, ad-dini, dini al-Islam. Bahwasanya agamaku adalah Islam. Kemudian jika dikatakan, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Maka ia menjawab, ya, dia adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang mengetahui tiga landasan utama ini, dan melaksanakan konsekuensinya, maka ia adalah hamba yang berhak memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yatsabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Ya, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala ia memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi ikhwanu fiddin azanallahu wa yakum. Jadi Syekh rahimahullah taala ia menyebutkan ya tiga landasan ini secara global, ya ijmalan. Ya, thumma bada'a fi tafsiliha. Kemudian ya Syekh rahimahullah memulai ya memperinci masalah ini. Ya, ini juga merupakan ya salah satu metode ilmiah yang bagus. Ya, karena apabila diri kita sudah mengetahui secara global, maka akan lebih mudah mengetahui perinciannya. Jelasan terperinci secara global, setelah global, ya merupakan metode ya penyampaian yang paling akurat. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam ilmu ma'ani. Qauluhu, itu perkataan Syekh rahimahullah ta'ala. Ya, jika ditanyakan kepadamu, fa'idha qila laka, Man Rabbuka? Ya, apabila dikatakan kepadamu, siapakah Rabbmu? Hadha huwal aslul awwal. Ini merupakan ya pondasi yang pertama. Maka jawabannya, faqul Rabbiyallahu alladhi rabbani. Maka katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku. Menurut bahasa, ya, kata ar-rabbu artinya yaitu al-murabbi, yaitu pemelihara. Jadi dari kalimat ini terkandung makna-makna yang lain. Ya, seperti al-malik. Ya. Yang artinya raja. Kemudian al-mudabbir, yaitu pengatur. Kemudian al-mutasyarrif dan al-mutahid, yaitu pemelihara. Jadi penulis rahimahullah ta'ala menginginkan makna yang pertama, yaitu al-murabbi. Ya, karena ia mengatakan, yang meliharaku. Jadi beliau mengambil makna dasar dari kalimat tersebut, yaitu yang memelihara. Ya, yang memeliharaku maknanya itu yang telah menciptakanku dan mengadakanku, kemudian memberiku kenikmatan lahir maupun batin. Jadi perkataan warabbi jamiil alamin. Ya. Dan juga penulis mengatakan, dan memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta. Ya, ini bersifat umum. Yakni yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam ini. Ya, perkataan penulis dengan memberikan nikmatnya. yaitu rezeki yang sampai kepadaku sejak aku berada dalam rahim ibu hingga lahir ke dunia. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Ya, salah satunya adalah menuliskan rezekinya. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat kepada hambanya sejak dia diciptakan dalam perut ibunya. Ya, tanpa ada usaha sedikit pun darinya. Ya, kemudian nikmat tersebut juga diberikan kepadanya setelah ia lahir ke dalam dunia. Ya, ketika ia hidup dan tumbuh besar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepadanya. Ya, dengan berbagai sebab yang telah Allah tetapkan dan takdirkan. Ikhwani wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dikatakan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Bahwasanya dia adalah sembahanku. Bahwasanya saya tidak memiliki sembahan kecuali dia. Ya. Ini merupakan ya kelanjutan dari ucapan yang lalu, yakni jika dia memeliharaku ya dan memelihara seluruh alam semesta ya bukan yang lain, maka dialah yang berhak untuk disembah. Jadi oleh karena itu beliau rahimahullah taala berkata, dia adalah sembahanku. Ya, tidak ada yang berhak aku sembah dengan benar selain dia. Ya, karena yang berhak untuk disembah adalah dia yang berkuasa atas semua makhluk. Ya. Yang tidak mempunyai kekuatan atau yang tidak mempunyai kekuasaan terhadap makhluk tidaklah pantas disembah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Tuhan yang tidak pantas untuk disembah dalam firman-Nya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun." وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Ya, kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain dia untuk disembah, yang tidak menciptakan sesuatu apapun. Bahkan mereka sendiri pun diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak ya sesuatu kemudaratan dari dirinya. Dan tidak pula untuk mengambil suatu kemanfaatan, dan tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 7 sifat kekurangan yang menunjukkan bahwa ya jika salah satu dari sifat ini terdapat pada tuhan-tuhan tersebut, berarti mereka tidak pantas disembah. Ya, karena yang pantas disembah adalah dia yang telah menciptakan. Itu yang pertama. Ya, memberikan rezeki. Menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aisyrikuuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun?" Ya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu? Yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Ya, jadi ya, yang berhak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, rabbil alamin yaitu Rabb semesta alam. Ya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi karena dialah yang memelihara seluruh alam semesta ini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, ya, ini adalah pengakuan bahwa yang dipuji mempunyai sifat sempurna yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini adalah suatu kaidah yang sangat mendasar. Ya, jikalau sudah diakui dengan puji-pujian dan sifat-sifat yang telah disebutkan, namun tanpa dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, maka yang demikian itu tidak dikatakan pujian. Ya, maka perkataan penulis lillahi, ya, huruf lam di sini bermakna kepunyaan. Artinya yang berhak. Ya, perkataan penulis Rabbil Alamin, ya, telah diterangkan bahwasanya maknanya yaitu yang telah menciptakan dan mengatur mereka serta berkuasa atas segala kondisi dan rezeki mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala lahul khalqu wal amru?" Ya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, "Wa kullu ma siwa Allahi 'alamun." Wa ana wahidu minha. Wa ana wahidu min dhalikal 'alam. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan aku salah satu di antaranya. Ya, maka dikatakan pula alam manusia, alam hewan dan alam tumbuh-tumbuhan. Semua itu dikatakan alam. Ya, alam manusia, alam hewan dan tumbuh-tumbuhan, semua itu dikatakan alam. Ya, karena menunjukkan tanda keberadaan yang menciptakannya, yang mengadakannya dan yang menguasainya. Jadi perkataan Syekh rahimahullah taala, dan aku adalah salah satu di antaranya, yakni artinya wahai manusia, ya, aku yang berbicara dengan ucapan ini, yakni yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah yang memeliharaku, dan aku adalah bagian dari alam ini, adalah bagian dari alam tersebut. Jadi aku dipelihara oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Rabbku, maka dipelihara oleh Allah ialah makhluk kepunyaan Allah. Jadi sesuatu yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah makhluk kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dialah yang memeliharaku. Ikhwani wal akhwat, para pendengar radio Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh rahimahullah taala, fa idza qila laka bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, jika ditanyakan kepadamu, ya, melalui apakah engkau mengenal Rabbmu? Ya, faqul, maka katakanlah, melalui ayat-ayat dan makhluknya. Jadi perkataan penulis di sini, ya, jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau dapat mengenal Rabbmu, mengenal Tuhanmu, ya, ini merupakan pertanyaan kedua. Ya, setelah pertanyaan pertama tadi, itu siapa Rabbmu? Ya. Kemudian dalil apa yang engkau pakai untuk mengenal Rabbmu? Maka jawabannya dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Jadi, ya, perkataan Syekh rahimahullah taala di sini bahwasanya ada dua cara bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu melalui ayat-ayatnya. Yang kedua melalui atau mengetahui makhluk-makhluknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepadaku. Dialah sembahanku. Ya, tiada sembahan selain Dia. Ya. Jadi dari segi bahasa, dari segi lughah, Ya, bahwasanya yang maksud dengan al-ayah memiliki banyak arti. Ya, di antaranya bermakna burhan, yaitu keterangan dan dalil. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam. Ya. Yang pertama ayat-ayat syar'iyyah. Maksudnya bahwasanya wahyu yang dibawa para rasul. Yang demikian ini adalah ya sebagaimana yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. Ya, dialah yang menurunkan kepada hamba-hambanya itu ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran. Jadi jika ditanyakan kepadamu, ya, bagaimana wahyu dapat dijadikan dalil keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabnya yang pertama yaitu أَنَا هَذَا الْوَحْيَ الذي جاءت به الرسل جاء وحيا متكاملا متنظما. Bahwasanya wahyu yang dibawa para rasul adalah wahyu yang sudah tersusun rapi dan sempurna serta tidak saling berlawanan. La tanaqud fihi. Yang tidak ada padanya saling berlawanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an Al-Karim. Walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan adanya pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, sebagaimana Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 82. Jadi Al-Quran merupakan dalil, ya, tentang adanya Rabb yang Maha Agung. Yang demikian itu adalah dalil dari ayat-ayat syar'iyyah. Kemudian yang kedua, bahwasanya ayat-ayat syar'iyyah ini, ya, berfungsi untuk menegakkan, ya, kemaslahatan hamba dan merupakan jaminan untuk mendapatkan kesejahteraan agama dan dunia sehingga seorang hamba merasakan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya syariat untuk kita dalam Al-Qur'an ya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menjamin semua kemaslahatan kita. Ya. Tidak satu permasalahan pun melainkan pasti ada pemecahannya ya dalam syariat ini. Baik yang diisyaratkan secara global maupun secara terperinci. Kemudian cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu ayat-ayat asya'a-kauniyah. Ya, mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu pada makhluk-makhluknya. Ya, seperti as-samawat wal ardi wal insan wal hayawan wan nabat wa ghairi dzalika. Ya, seperti langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi penulis rahimahullah ta'ala ya berkata, maka katakanlah dengan ayat-ayat atau dengan tanda-tanda dan makhluk-makhluknya. Jadi cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang pertama itu dengan ayat-ayat atau tanda-tanda itu dengan ayat-ayat syar'iyyah dan makhluknya atau mengenal makhluknya. Jadi jika kita tafsirkan ya dengan ayat-ayat syar'iyyah dan kauniyah, maka memasukkan perkataan makhluk-makhluknya di dalam perkataan ayat-ayatnya. Ya, karena makhluk adalah ayat-ayat kauniyah. Berarti perkataan penulis termasuk dalam bab ataf, yaitu perkataannya khusus. kepada yang umum dengan menitikberatkan kepada perkara yang khusus. Jadi makhluk disebutkan secara khusus, padahal makhluk sudah termasuk dalam ayat-ayat atau tanda-tanda. Ya, karena makhluk adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh siapa saja, yang alim maupun yang jahil. Adapun jika ditafsirkan dengan ayat-ayat syar'iyah saja, ya maka kita menafsirkan makhluk dengan ayat-ayat kauniyah yang berarti termasuk dalam bab ataf mughayyir. Ya, secara ya eksplisit maksudnya yaitu dari ucapan Syekh rahimahullah taala, yaitu ayat-ayat kauniyah bukan ayat-ayat syar'iyah. Jadi hal ini berdasarkan kepada ucapan beliau, ya di antara ayat-ayatnya adalah ya siang dan malam, kemudian matahari dan bulan. Ya di antara makhluk-makhluknya adalah 7 lapis langit, ya dan bumi yang 7 lapis. Dan apa yang ada di antara keduanya, wa bainahuma. Ya beliau menyebutkan secara khusus ayat-ayat kauniyah. Ya karena hal ini ya tanpa dipahami oleh orang-orang yang alim maupun yang jahil sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, ya, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyams wal-qamar wa min makhluqati as-samawati as-sab' wal-ardun as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya, di antara ayat-ayatnya adalah adanya siang dan malam, matahari dan bulan. Ya, di antara makhluk-makhluknya adalah 7 langit dan 7 bumi beserta seluruh yang ada dalamnya yang berada di antara keduanya. Jadi perkataan penulis di sini, ya di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah siang dan malam. Ya, salah satu dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat rububiyah yang tunggal serta sifat uluhiyahnya ialah adanya malam dan siang. Ya, pergantian malam dan siang. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, yaitu pergantian siang dan malam yang datang silih berganti dengan pengaturan yang sangat rapi. Yang kedua, bahwasanya ikhtilafuhuma bituli wal qasri fa inna hadha min ayatillahi. Bahwasanya pergantian waktu antara malam dan siang, ya, jikalau waktu malam tak pernah bertambah selama-lamanya, tentunya ini merupakan ayat atau tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan bertambahnya waktu malam dan berkurangnya siang pada musim dingin serta berkurangnya malam pada musim panas dan bertambahnya siang pada musim panas menunjukkan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, malam dan siang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, kalau sekiranya malam berlangsung terus-menerus, ya tentunya segala kemaslahatan hamba akan terhambat. Walaupun mereka diterangi oleh berbagai macam cahaya. Ya. Karena kesungguhan seorang insan atau seorang manusia akan mengendur jika pada waktu malam. Ya. Dan juga kemaslahatan manusia pun tidak dapat diwujudkan karena kemaslahatan tersebut hanya dapat dijalankan pada siang hari. Dan jika malam tidak ada, ya, tentunya banyak penduduk dunia yang binasa. Ya, karena tidak ada waktu malam yang dapat mereka gunakan untuk tidur. Ya, malam juga, malam ini merupakan ya salah satu nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, oleh karena itu, ya, manusia kembali ke tempat tinggal mereka untuk tidur dan istirahat agar esok dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas, ya, dengan semangat yang baru. Jadi kesimpulannya, wahai ikhwanu fi din, azanillahu wa yakum, bahwasanya semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ya, namun ya, manusia sering lalai memikirkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sering ya mengulang-ulang dalam Al-Qur'an Karim dengan menyebut malam, ya, dengan menyebut al-lail, wan-nahar, wasyams, wal-qamar. Ya, sering Allah Subhanahu wa taala menyebut malam, siang, matahari, bulan, ya, penciptaan langit dan bumi. Ya, untuk apa semua itu? Ya, agar manusia mau mengingat-ingatnya dan tidak lalai serta lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwat, para pendengar di Hang FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-qaul musannif, yaitu perkataan penulis, matahari dan bulan, yakni salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan, ya, sifat kerububihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketuhanan yang maha tunggal adalah matahari dan bulan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu perputarannya yang terus menerus sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam ini. Jadi matahari ini terus beredar, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Ya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka dalam kegelapan. Hum mudlimun. Wa syamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Dalam qiraah yang lain dibaca, ya, limustaqarril laha, yang artinya matahari tidak mempunyai tempat yang tetap. Ia terus-menerus beredar hingga hancurnya dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ya, jika matahari tersebut terbenam di satu tempat, ia akan terbit di tempat lain. Dan hal ini tidak bertentangan dengan hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy fatakhiru sajidatan." Ya, sesungguhnya matahari ini terus menerus hingga di ujung orbitnya di bawah 'arsy kemudian sujud. Ya, mungkin saja ketika terbenam ia sujud di bawah 'arsy, ya, sambil terus berada di orbitnya. Kemudian yang kedua bahwasanya, ya, pengaturan yang sangat rapi, ya, matahari beredar pada orbitnya selama 1 tahun. Jadi setiap hari ia terbit dan terbenam pada orbit yang telah ditetapkan oleh, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah keluar dari jalur tersebut. Ya, maka pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan bulan seperti benang. Lantas sinarnya terus bertambah sehingga ia sempurna sebagai bulan purnama. Ya, kemudian mengecil hingga kembali seperti bentuk yang semula. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La syamsu yanbaghi laha an tudriku al-qamar wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Ya, sebagaimana katakan dalam surat, yaitu surat Yasin ayat 40. Yang maksud dengan ayat di atas bahwasanya, ya, tidak mungkin matahari terbit di malam hari. Ya, ini harus terpahami bahwasanya tidak mungkin matahari itu terbit, ya, di malam hari, sehingga ia bertemu dengan bulan. Ya, begitu juga malam tak mungkin mendahului siang. Ya, sehingga ia dapat, ya, sehingga ia datang sebelum waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu di sini, yaitu semuanya itu matahari, bulan dan bintang, ya, berada di orbitnya. Yakni terus menerus berputar mengelilingi orbitnya. Ini semua menunjukkan keagungan pencipta. ya, menunjukkan keagungan atau menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya matahari dan bulan memberi manfaat yang sangat banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Ya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya, sebagaimana diterangkan dalam surah Yunus ayat 5. Jadi dikatakan di sini bahwasanya, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwasanya matahari ini memiliki kemanfaatan yang sangat besar sekali. Ya, dan juga ya bulan ini juga mendatangkan kemanfaatan yang sangat besar sekali bagi kehidupan alam ini, yaitu kehidupan manusia dan makhluk ini. Ikhwani wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian perkataan penulis, ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu 7 lapis langit. Ya, di antara makhluk yang terbesar yang menunjukkan keagungan dan kesannya adalah langit yang 7. Ya, langit yang berlapis 7. Ya, ketinggiannya dan keluasannya, bentuknya yang bundar, serta ciptaannya yang bangunan yang sangat besar. Ya, ini juga merupakan di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan penulis rahimahullah taala yaitu bumi yang 7, al-ardun, yaitu bumi yang 7 lapis. Ya, di antara makhluk-makhluk yang besar adalah bumi yang 7 lapis. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi terhampar dan ditundukkan bagi para hamba-hambanya. Ya, menjadikan di dalamnya berbagai jalan, ya, berbagai macam rezeki dan penghidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut-nyebut langit dan bumi di dalam Al-Qur'an Karim. Ya, dan mengajak hambanya untuk memperhatikan, ya, serta memikirkan ciptaannya tersebut. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin." Ya, sesungguhnya pada langit ini dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kemudian perkataan penulis juga, ya, yaitu yang ada dalamnya, artinya yang ada dalam langit dan bumi. Jadi termasuk dalam di sini itu makhluk-makhluknya yang besar. Ya, tiada yang mengetahui kecuali Al-Khaliq. Ya, yang ada di antara kudanya juga termasuk makhluk-makhluknya yang besar. Ikhwanu fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala dalam masalah ini, yaitu dalam masalah tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala itu makhluk-makhluknya, ya sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayat dalam surah Al-Fusilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyams wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kuasanya adalah malam, wan-nahar siang, wasyams wal-qamar matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi perkataan penulis di sini bahwasanya, ya dikatakan bahwasanya matahari dan bulan termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang besar. Namun tidak dituntut, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang makhluk yang lain yaitu manusia supaya tidak sujud kepada matahari dan bulan tersebut. Ya, karena keduanya merupakan makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk yang diatur dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Yakni sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pencipta dan Maha Agung. Jadi tinggalkanlah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, walaupun bagaimanapun besar bentuknya mereka. Ya, walaupun bagaimanapun banyaknya manfaat mereka. Ya, karena sungguhnya mereka itu, ya, matahari dan bulan tersebut, ya, tidak berhak untuk diibadahi. Bahwasanya haknya ibadah itu adalah yaitu hak penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun, ya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maksudnya yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, atau sembahlah dia dengan mengikhlaskan niat kepadanya. Dan juga dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala, wa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, bahwasanya sesungguhnya Rabb, ya sesungguhnya Rabbmu ialah Allah, ya alladhi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, pada enam masa. Ya, ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menciptakan alam ini. Ia menciptakan langit, bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Ya. Dimulai pada hari Ahad dan selesai pada hari Jumat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya selalu bersabda, Allah taala menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung di atasnya pada hari Ahad, ya menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang makruh pada hari Rabu, ya menciptakan cahaya pada hari Rabu, kemudian mengembangbiakkan hewan pada hari Kamis. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam setelah asar pada hari Jumat dan makhluk yang terakhir kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu pada jam-jam terakhir dari dan hari Jumat di antaranya yaitu antara asar dan malam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasa'i. Tapi para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah ma'lul, yaitu hadis yang dicela oleh sebagian para imam-imam hadis. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dikatakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan langit dan bumi ini selama ya keduanya selama 6 hari. Ya, sebagaimana pada hari Ahad dan selesai pada hari Jumat. Ya. 4 hari untuk menciptakan bumi dan 2 hari untuk menciptakan langit. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Ya, katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adalah sekutu dan kamu adakan sekutu-kutu baginya yang bersifat ya demikian itulah Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Yang mana dialah yang menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanannya dalam 4 masa. Maka penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Tsumma stawa ila samai. Kemudian dia menuju langit-langit. Wahia dukhan, dan pada hari dan ketika itu dia masih dalam berbentuk asap. Faqala laha, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, ya faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in. Ya, datanglah kamu keduanya menurut perintahku. Ya, dengan suka hati dan terpaksa. Ya, keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi, ya, wa zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdhan dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala dia menentukan padanya kadar makanan-makanan yaitu penghuni-penghuni daripada bumi, langit dan bumi ini dalam 4 masa. Yaitu seluruhnya selesai selama 4 hari. Ya, Bukan maksud 4 hari di sini 4 hari ya, selain 2 hari yaitu hari yang sebelumnya. Ya, sebab kalaulah demikian berarti penciptaan langit dan bumi menjadi 8 hari. Ya. Jadi zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya hari yang disebutkan dalam ayat di atas sama dengan hari yang kita ketahui. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan bentuk nakirah. Maka harus diartikan dengan makna yang sudah dikenal. Jika Allah menghendaki, dia dapat menciptakan dalam sekejap mata. Namun, ya dia mengkaitkan sebab kepada musababnya menurut tuntutan ya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa istawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian dia beristiwa di atas arsnya. Ya, ars Allah adalah atap yang menaungi seluruh makhluk. Ya. Dalam ayat ini disebutkan ya terdapat penetapan bersemayamnya Allah di atas arsnya. Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy ya sangat banyak sekali. Ya, untuk dihitung ya sangat banyak sekali dihitung oleh kaum muslimin dan telah sepakat tentang ini sebagian dari para ulama kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatitha. Artinya masing-masing saling menutupi. Ya, gelap akan pergi jika cahaya datang dan cahaya akan pergi jika kegelapan datang. Ya, yang satu mengikuti yang lainnya. Ya, hatisa artinya dengan cepat, tidak terlambat. Ya. Jika yang satu pergi maka yang lain datang. Jika yang satu datang maka yang lain pergi. Kemudian dalil yang dibawakan oleh syekh lain yaitu wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Ya, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, penciptaan dan memerintahkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabb semesta alam. Jadi ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Ya, banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an ya, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya cara kita yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala itu mengenal makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, kita lanjutkan perkataan Syekh rahimallahu taala, yaitu ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladheena min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu wahai sekali manusia, la sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi kata al-ma'bud, jadi Syekh rahimahullah taala menyebutkan di sini ar itu ar-rabb, yaitu juga bermakna ma'bud, yaitu sesembahan. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk beribadah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ya, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum. Ya, wahai sekalian manusia, ya. Ini merupakan seruan untuk semua makhluk, ya, baik yang kafir maupun yang mukmin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan u'budu rabbakum, yakni taatilah Rabb kalian dengan keimanan. Ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan kecintaan dan pengagungan. Kemudian Allah mengatakan alladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Yakni yang telah mengadakan kamu atau yang telah menciptakan kamu dari tiada menjadi ada. Ya, dengan ukuran yang tepat dan penciptaan yang akurat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memeliharamu dan memberikan berbagai kenikmatan. Ya, dan Dia telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tatakun. Yani agar engkau mendapat ketakwaan. Ya, takwa di sini artinya itu perisai yang dapat meliharamu dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Dan juga dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, sambungan ayat itu, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was-samaa'a binaa'a. Ya. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya kita beribadah kepadanya? Ya, dialah yang menjadikan kamu, yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah menyediakan bumi ini terhampar agar kamu dapat tinggal di atasnya. Ya, dapat mendirikan bangunan, bertani, beternak, ya, dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan manfaat-manfaat lainnya. Was-samaa'a binaa'a. Itu langit sebagai atap. Yakni dia jadikan untukmu langit sebagai atap tempat tinggalmu. Serta menurunkan berbagai manfaat darinya. Untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan-kebutuhanmu. Di antaranya menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan dari langit. Ya. Lalu dia menghasilkan dengan hujan ini segala bentuk buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah, ya. Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah tanding-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzala minas samaa'i maa'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Yang maksud dengan langit yaitu awan sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ahli tafsir. Ya, disebut langit karena awan tersebut berada di atas. Jadi setiap yang tinggi dikatakan langit. Jadi air di sini yaitu air hujan. Itu air yang turun dari langit merupakan suatu unsur kehidupan yang menghidupi ke segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini. Ya, baik menghidupkan tanaman secara langsung maupun melalui sungai atau danau. Ya, atau air yang mengalir di bawah bumi sehingga air tersebut berkumpul ya di dalam perbumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Ya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadarin fa'askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Ya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, lanjutan firman Allah, fa akhraja bihi minas rizqan lakum, ya, serta mengeluarkan hasil bumi sebagai rezeki untukmu, yakni berbagai hasil bumi. Ya, hasil bumi ini ya sangat banyak sekali, yaitu yang dihasilkan dari dalam bumi seperti bibit, ya, sayuran, dan juga yang dihasilkan pepohonan berupa buah-buahan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kan setelah itu, fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagiku, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tandingan atau sekutu-kutu yang engkau sembah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Yaitu kamu mengetahui bahwasanya sekutu tersebut tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah yang berhak untuk disembah. Jadi dalam ayat di atas, ya, digabungkan, ya, antara perintah untuk beribadah kepada Allah semata, ya, dengan larangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas dalam mengomentari firman-Nya itu, fala taj'alillahi andad, ya, dia berkata al-andad yaitu syirik, yang lebih samar daripada semut yang berada di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Ya, misalnya seorang mengucapkan demi Allah, ya, dan demi kehidupan ya fulan, ya, demi Allah dan demi kehidupan ya fulan, demi hidupku. Ya, ini berbagai macam, ini merupakan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Jadi tafsir Ibn Abbas tersebut menunjukkan wajibnya menjauhi ucapan-ucapan yang berbau syirik. Ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Ya, walaupun tidak bermaksud demikian. Ya, ketahuilah bahwasanya syirik kecil ini sangat samar. Ya, sangat sedikit orang yang bisa menyadarinya. Ya. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, ya, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu atas perbuatan syirik yang tidak kami ketahui. Jadi ucapan Ibn Abbas, ya, rahimahullah, radhiyallahu anhu, ini semua adalah perbuatan syirik, yakni syirik kecil atau besar, ya, tergantung kepada maksud yang ada dalam hati si pembicara dari lafaz-lafaz tersebut. Dan juga ayat ini merupakan dalil, ya, dalil akli yang Allah pakai untuk menyanggah, ya, perbuatan orang-orang musyrik yang mengambil tuhan-tuhan selainnya. Ya, banyak sekali dalil-dalil, ya, yang memerintahkan kepada kita supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwanu fid din, azni Allah wa yakum. Jadi, ya, pada kajian kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya, ya, di antara landasan utama yang wajib kita ketahui itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara. Yang pertama yaitu mengenal ayat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'iyyah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Ya, pada makhluknya. Hendaklah seorang insan memperhatikan, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dua tadi, maka mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya, ya, tujuan utama kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Abu Qudamah yang sudah memberikan materi pada kesempatan kali ini. Silakan bagi sahabat yang ingin bergabung, kami buka di line telepon di 0778467106 atau di line telepon di 0778468106. Di SMS line silakan mengirimkan pertanyaan di 0856684106. Baik, sebelum kita menunggu, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. www.google.co.id Khasiat madu. Enter. Waduh, yang lagi browsing cari informasi apa sih? Coba, sini antum baca informasi yang anda dapat tentang khasiat madu. Luar biasa. Madu tersusun atas beberapa senyawa gula seperti glukosa dan fruktosa, serta sejumlah mineral seperti magnesium, kalium, kalsium, natrium, klor, belerang, besi, dan fosfat. Madu juga mengandung vitamin B1, B2, C, B6, dan B3. Di samping itu, dalam madu juga terdapat pula sejumlah kecil tembaga, yodium, dan seng, serta beberapa jenis hormon. Lengkap sekali ya kandungan yang ada pada madu. Coba kita klik yang ini. beberapa penyakit infeksi berbagai patogen yang dapat disembuhkan dan dihambat dengan minum madu secara teratur, antara lain penyakit lambung, saluran pencernaan, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, batuk dan juga demam, penyakit jantung, hati dan paru, penyakit-penyakit yang dapat mengganggu mata, telinga dan saraf. Wah, luar biasa ya khasiat madu. Wah, Ana jadi tertarik nih untuk mengkonsumsinya. Antum belum terlambat untuk memulai konsumsi madu, karena kandungan madu dapat memberikan khasiat yang luar biasa terhadap semua penyakit. Wah, kalau mau membicarakan khasiat madu, nggak cukup sehari, ahi. Yang pasti bahwa madu sangat berkhasiat buat stamina dan juga kesehatan serta kesembuhan penyakit. Tapi, merek madu apa ya yang benar-benar dijamin asli? Ana sarankan, pilih madu Asalwa. Kenapa madu Asalwa? Karena madu Asalwa 100% madu hutan asli. Dan kalau secara jelas antum tertipu, uang antum akan dikembalikan 2 kali lipat. Madu Asalwa, benar-benar madu yang dijamin keasliannya 100%. Dapatkan khasiat madu yang sebenarnya hanya di Madu Asalwa. Madu Asalwa mengandung kandungan yang menyehatkan dan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dapatkan Madu Asalwa di toko-toko obat, apotik, minimarket. Telah dibuka cabang Singapura dan Malaysia. Untuk Anda yang berada di Singapura dan Malaysia, Anda bisa memesan Madu Asalwa melalui Hazikoh Trading di 8310-3358. 8310-3358. Anda tengah mendengarkan Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. The Muslim Radio Station Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi kita di program Muslim Channel dan kita sudah di sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat yang ingin bergabung, kami mengundang antum semuanya di line telepon di 0778467106 atau di line telepon di 0778468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ya, dengan Warsi di Singapura. Ibu Warsi di Singapura. Ibu Warsi, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baru semalam terjadi pada diri Ana, yang mana Ana telepon ke Indon, ke rumah, ada seseorang yang habis dari ziarah kubur yang dia membawakan air sama bunga. Ana bilang, lah kok bawa air sama bunga untuk apa? Lah dia bilang, ini kan Jumat Kliwon. Lah ada Jumat Kliwon buat apa? Ana bilang gitu. Lah ini kan pesan orang tua, dia bilang, kamu juga harus bikin begitu. Terus Ana bilang sama dia, lah emang orang tua kita itu Nabi Rasulullah, Ana bilang gitu. Lah kan ini pesan harus dilakukan. Jangan, Ana bilang gitu. Nggak boleh itu kan dosa, Ana bilang gitu. Dosa, kamu ini kafir ya, dia bilang gitu. Bagaimana caranya untuk menyikapi orang yang macam gitu ya Pak Ustaz? Iya. Syukran atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'an. Ya, kalau ada orang-orang yang beralasan kan bahwasanya dia mengamalkan sesuatu satu yang tidak ada dasarnya daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti dia berdasarkan, wah saya melakukan ya perbuatan ini ya karena perintah dari orang-orang tua dahulu. Ya, contoh dari orang-orang terdahulu. Ya, maka sikap kita kepada orang tersebut, ya kita terangkan kepada mereka bahwasanya ibadah ini sifatnya adalah tauqifiyah. Ya, artinya ibadah ini tidak bisa ditetapkan kecuali dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya pembuat syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan nenek moyang kita. Ya, jadi ya kita sebagai orang yang dicela orang-orang seperti itu, maka hendaklah kita bersabar. Ya, bersabar untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran ini. Ya, bahwasanya ibadah, ya kalau kita mengatakan itu adalah ibadah, maka coba datangkan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Namun, ya jangan kita jangan terburu-buru kita mengatakan kepada dia, oh ini langsung salah, jangan, ini dosa, jangan gitu. Tapi kita pelan-pelan terangkan kepadanya, oh ini tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala merang kita, ya beribadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka hendaklah bagi kita untuk beribadah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua syarat. Yang pertama, ibadah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, ibadah itu harus itiba' mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pun ibadah, ya perbuatan yang ibu lakukan tadi atau saudara ibu yang lakukan tadi, ya bunga-bunga pada Jumat keluar, ya itu tidak ada dasarnya daripada ya kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya kita mendapatkan itu ada, baru kita amalkan. Kalau tidak ada, dalam Al-Quran penjelasan para ulama tidak ada, Al-Quran tidak ada, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka kita tidak boleh mengamalkan. Jadi sesuatu ibadah yang diamalkan atau suatu perbuatan-perbuatan yang diamalkan yang tidak ada contohnya dari Al-Quran dan sunnah, maka ibadah tersebut tertolak, artinya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anda nasihatkan pada ibu yang bertanya tadi, hendaklah ibu bersabar ya pada ucapan orang-orang tadi, karena dia pada dasarnya adalah jahil, yaitu bodoh, yaitu tidak tahu agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, kemudian pertanyaan kita akan bacakan dari SMS yang masuk dari Kiptiah di Singapura. Ustaz, saya mau menanyakan tentang masalah pertanyaan di kubur. Apakah pertanyaan di alam kubur itu nanti bahasanya pakai bahasa Arab, Pak Ustaz? Sedangkan saya tidak bisa sama sekali bahasa Arab. Mohon penjelasannya. Ya, tafadhal Ustaz. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mubarak. Naam. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, pertanyaan nantinya dilontarkan oleh malaikat nantinya di alam kubur itu dengan bahasa Arab. Ya, bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, tidak. Yaitu dengan bahasa Arab. Ya, marabbuka, siapa Rabbmu? Ya, madinuka, ya apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan apa dan siapa nabimu? Itu semua adalah dengan bahasa Arab. Ya, kalau sekarang ibu sudah mengetahui bahwasanya nantinya akan dilontarkan kepada ibu nanti dalam kubur itu dengan bahasa Arab, ya maka wajib bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, mempelajari bahasa Arab. Ya, nantinya yang akan menjawab pertanyaan nanti ya orang-orang yang dahulunya pernah ya mempelajari tiga landasan utama ini. Ya, mereka mengetahui bahasa Arab, mereka mengetahui dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Artinya mereka yang pernah belajar tiga landasan utama ini ya di kehidupan dunia. Jadi saya nasihatkan bagi ibu yang bertanya, ya hendaklah ibu belajar lagi bahasa Arab, ya coba belajar lagi bahasa Arab. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Tayyib khatul Islam di mana pun antum berada. Akhirnya saya Bu Ana serta Ustaz Abu Qudamah mohon pamit. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalimatum wa lafum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.